Mitra Bisnis, pemerintah Kota Palembang berencana untuk membuat peraturan daerah atau perda yang akan menarik pajak bagi pengusaha makanan pempek skala besar dengan alasan penjualan pempek selama ini terus meningkat setiap tahunnya. Rencana Pemda yang bertujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD ini jelas membuat pengusaha makanan khas Palembang ini resah karena sebelumnya mereka juga sudah dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Kasus Perda yang dianggap bermasalah dan merusak iklim usaha serta pajak berganda seperti ini bukan hanya terjadi di Palembang. Bahkan kabarnya, ribuan Perda bermasalah dari berbagai daerah saat ini sedang ditinjau di Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Kadin untuk Industri Makanan dan Minuman, Thomas Darmawan. Pak Thomas, bagaimana komentar Anda? Memang sebenarnya investasi ya dari untuk meningkatkan produk domestik bruto maupun dari daerah ya, karena daerah kan perlu kan juga PDB maupun juga perkembangan. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa sebenarnya daerah punya playing field yang sama. Banyak pengusaha-pengusaha di daerah itu agak berbeda ya. Jadi Pemdanya mungkin tidak fokus terhadap investasi. Walaupun kita tahu bahwa investasi adalah salah satu, mereka lebih senang untuk memprioritaskan kepada pelaku usaha yang sudah ada dengan cara meningkatkan pendapatan daerah, perda-perda, pemungutan apa fee pajak daerah dan lain-lain. Masa ada daerah yang tidak peduli pada iklim investasi di daerahnya, Pak? Ada juga daerah-daerah yang memang mungkin tidak mempunyai sumber daya alam atau sumber daya manusia ya, sehingga mungkin dianggap investasi tidak terlalu prioritas ya, karena mereka lebih memprioritaskan bidang perdagangan. Nah, saya belum tahu karena dari KPPOD juga mengadakan satu rating ya, sebenarnya daerah mana yang paling friendly kepada bisnis, kepada investasi ya, dan juga mungkin juga masing-masing daerah punya dari 450-an kabupaten kota itu memang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang fokus ya, mempunyai pelabuhan, mempunyai potensi, tapi ada juga yang nggak potensi karena tidak listriknya terbatas, infrastruktur terbatas, sehingga mungkin belum mendapat prioritas. Tapi one day ya, mereka akan memprioritaskan juga. Sepertinya daerah masih menganggap otonomi adalah eksploitasi semua hal untuk peningkatan PAD ya? Otonomi ini harus diikuti juga dengan semacam peningkatan sumber daya manusia. Kalau SDM-nya itu tidak siap ya, dan pendidikannya kurang berkembang, gimana kita mau invest ya kalau manusianya belum siap? Jadi ini sebenarnya investasi ini kombinasi dari berbagai unsur ya. Yang penting harus ada infrastruktur listrik, air, gas, dan lain-lain. Kemudian sumber daya manusia itu yang terampil. Kemudian juga ada bahan baku yang diolah. Kalau bahan bakunya nggak ada juga menjadi masalah, tidak menarik. Kemudian terakhir juga nanti infrastruktur jalan, kemudian untuk pemasaran dan lain-lain. Saya pikir perlu ya, dan salah satu jalan yang paling baik juga melakukan benchmarking atau melakukan studi banding ya. Masing-masing daerah bisa melihat sebenarnya apa sih potensi yang ada di daerah. Demikian Thomas Darmawan dan saya Rizal Andika.